Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din 'azzakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah. Kita masuk kepada bab al-iman bisyafa'ati yaumil qiyamah. Beriman dengan syafaat pada hari kiamat. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah al-iman bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya beriman dengan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqum wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahman, yaitu satu kaum yang masuk ke dalam neraka kemudian mereka dikeluarkan dari neraka tersebut setelah mereka hangus terbakar bahkan menjadi arang. Kemudian dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dikeluarkan kemudian dibawa ke sungai kehidupan yang berada di depan pintu syurga. Sebagaimana datang di dalam asar yang sahih. Lalu kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Naam, semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka wajib kita al-imanu bihi wa tasdiqu bihi, beriman dengannya dan membenarkannya. Demikian pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya Usulus Sunnah, dan ini merupakan prinsip daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka disyarah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala di dalam ucapannya, fasyafa'atu thabitatun lin-nabi sallallahu alaihi salatu wassalam wa hiya fi arasati yaumil qiyamah hinama yashtaddu bin-nasi al-haul wa yadhhabuna ila Adam thumma ila Nuh thumma ila Ibrahim thumma ila Musa thumma ila Isa kulluhum ya'tadhir bi'udrin minal a'dhar al-ma'rufa fil hadis. Thumma yantahi al-amr ila an-nabiy alaihi salatu wassalam fayaqulu ana laha wa yadhhabu fayakhiru sajidan tahta al-arshi tawilan wa yahmadu Allaha bimahamida la ya'rifuha al-an wa innama yalhamuhum Allahu iyyaha fi dhalikal waqt thumma yuqalu lahu irfa' rasaka wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Naam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang telah tetap di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu syafaat beliau fi arsati yaumil qiyamah, di perkumpulan padang mahsyar di yaumil qiyamah, ketika kondisi manusia sangat memprihatinkan, kondisi manusia yang begitu sulit dan dahsyat perkaranya, sehingga mereka menuju kepada para anbiya, kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala untuk meminta disegerakan hisab karena dahsyatnya hari tersebut, kondisi hari tersebut di mana matahari semil dari kepala manusia. Naam, keadaan yang sangat panas dan manusia sangat haus, membutuhkan minuman untuk membasahi tenggorokan-tenggorokan mereka. Dan kondisi seperti ini tentunya kita tidak bisa membayangkan, yaitu sebagaimana kondisi kita di dunia ketika sedang berada di terik panas matahari yang sangat atau yang paling tinggi derajatnya. 6. itu pun kita sudah tidak mampu bertahan karena panasnya matahari tersebut dan kehausan keringnya tenggorokan kita, sehingga kita sangat butuh dengan minuman untuk membasahi tenggorokan tersebut. Maka bagaimana di yaumul qiyamah nanti yang matahari semil dari kepala manusia sehingga mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Naam. Dan ada yang sama sekali terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tenggelam dengan keringatnya, tidak pula merasakan kehausan. Karena sebab meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan. Naam, di hari tersebut manusia tidak mampu bersabar sehingga mereka menuju kepada Nabi Adam alaihi salam untuk meminta syafaat agar Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah disegerakan hisab. Tetapi Nabi Adam alaihi salam beruzur. Naam, beruzur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau pernah berbuat dosa, yaitu memakan buah khuldi bersama dengan istrinya Hawa, sehingga beliau malu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula umat manusia menuju kepada Nabi Nuh alaihi salam. Begitu pula Nabi Nuh berat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau sendiri dalam berdakwah yang sekian lama tidak mampu memberi hidayah kepada manusia, melainkan yang mengikut kepada beliau hanya kurang lebih 80 orang dengan waktu 950 tahun. Naam. Subhanallah. Sehingga ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu memberi hidayah kepada manusia dengan dakwah beliau. Naam, maka kita pun berharap demikian. Punya prinsip demikian bahwa ketika kita berupaya mendakwai manusia, kita merasa bersedih dan merasa bersalah ketika mereka tidak mengikuti petunjuk tersebut, sehingga hal yang demikian ini akan menambah semangat kita untuk terus berupaya menempuh jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini bisa mendapatkan hidayah. Naam. Kemudian umat manusia menuju kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Juga demikian Nabi Ibrahim alaihi salam beruzur dan malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat. Karena beliau pernah merasa berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau malu untuk menghadap Allah dan memberikan uzur ini. Naam. Yaitu ketika istri beliau yang hendak direbut oleh seorang raja yang zalim, kemudian beliau menyatakan bahwa itu adalah ukhti, saudaraku. Nah, maksudnya saudara seakidah, sekeyakinan, yang pada hakikatnya itu adalah istrinya. Kalau dia menyatakan istrinya, maka akan diambil oleh raja tersebut. Naam. Demikian pula umat manusia menuju kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun enggan dan beruzur untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kepada Nabi Isa alaihi salam juga demikian, karena beliau disembah, dijadikan sesembahan oleh umatnya, yaitu Bani Israel, ya An-Nasar, kaum Nasrani. Nah, sehingga ini juga perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya beruzur. Maka hikmah yang kita petik di sini bahwa hendaklah kita memiliki sikap merasa bersalah, sehingga kita tidak merasa berlebihan di dalam percaya diri, kemudian terus merasa benar sehingga tidak bisa menerima nasihat. Adapun orang yang memiliki sifat merasa bersalah, maka dia lebih mudah untuk menerima nasihat. Naam, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Kulluhum ya'tadir bi'udhri minal a'dhar al-ma'rufah. Semua mereka beruzur dengan uzur-uzur yang ma'ruf di dalam hadis. Kemudian seluruh mereka umat manusia menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana laha, syafaat itu adalah milikku. Yakni milik beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pergi menghadap kepada Allah dan bersujud di bawah ars tawilan dalam waktu yang lama. Terus beliau bersujud wa yahmadullah dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian, yang kemudian setelah itu beliau tidak lagi mengetahui puji-pujian tersebut. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, mewahyukan kepada beliau puji-pujian tersebut pada waktu tersebut ketika beliau bersujud di bawah ars. Setelah itu beliau lupa. Naam, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan beliau untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mintalah, maka engkau akan diberikan, dan berilah syafaat, maka engkau akan, mintalah syafaat maka engkau akan diberikan syafaat tersebut. Naam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dengan izinnya dan keridhaannya. Naam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat itu tersebut beliau berikan kepada umatnya, kepada umatul Islam, untuk kemudian disegerakan hisab. Naam, lalu hisab dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian yang menunjukkan keutamaan khusus, afdaliyah, keafdolan beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam dibanding dengan seluruh para nabi dan rasul yang lainnya, bahwasanya beliau memiliki manaqib, keutamaan khusus, yaitu syafa'atul uzma, syafa'at yang agung yang Allah berikan khusus kepada beliau di arasat yaumul qiyamah, di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, yang Allah tidak berikan kepada para nabi yang lainnya. Ini menunjukkan afdolnya beliau dibanding dengan para nabi dan rasul yang lain. Naam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kekhususan, yaitu dapat memberi syafaat kepada orang kafir, yang terkhususkan pada pamannya Abu Talib, yang Allah tidak memberikan syafaat ini juga kepada para nabi dan rasul yang lainnya, tetapi khusus kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, kepada pamannya Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur, yaitu syafaat diringankannya siksaan padanya berupa pemakaian sendal dengan kakinya, sendal dari neraka, lalu seketika itu ubun-ubunnya meleleh. Inilah siksaan neraka yang paling ringan. yaitu kepada pamannya Rasulullah Abu Talib. Naam, yang meninggal dalam keadaan kufur. Itu sebabnya adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa biiznihi, syafaat itu kecuali dengan izin Allah, illa liman irtada, kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa min ba'di ma ya'dhana Allah, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Berarti syafaat itu akan terwujudkan setelah izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian menunjukkan afdaliyahnya Rasulullah dibanding dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Walahu syafa'atun ukhra fi raf'i darajati qaumin istahaqqu darajati dunya fil jannah wa yashfa' fihim fayarfa'humullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat-syafaat yang lain. Jadi syafaat yang disebutkan di sini adalah syafaatul uzma, ini kekhususan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak para nabi dan rasulnya. Tidak kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Syafaat yang lain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat oleh Allah untuk mengangkat derajat suatu kaum yang mereka ini pada hakikatnya derajatnya rendah di surga, surga yang rendah. Tetapi kemudian dengan syafaat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat surga kaum tersebut. Yang mestinya dia pada tingkatan surga yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat surga yang ke-100. Karena tingkatan derajat surga itu 100 tingkat. Dan semuanya akan diisi oleh penduduknya sesuai dengan tingkatan amalannya masing-masing. Naam, maka di yaumul kiamah nanti ada kaum khusus yang dia haknya berada pada tingkatan surga yang pertama, tetapi dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala setelah izin dan keridhaannya kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memberikan syafaat itu kepada sebagian umatnya dari penduduk surga ini, lalu kemudian ditinggikan surganya kepada derajat yang lebih tinggi. Naam, maka ini juga adalah bentuk syafaat. Yang syafaat ini tidak dimiliki hanya Rasulullah saja, juga dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lainnya, dan bahkan dimiliki oleh sebagian umat Rasulullah dari kalangan mujahidin syuhada fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan dari kalangan siddiqin, orang-orang yang jujur, dan dari kalangan salihin, orang-orang yang saleh, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian syafaat itu Rasulullah berikan kepada sebagian dari umatnya yang syahid, umatnya yang siddiq, umatnya yang saleh. Lalu kemudian umatnya ini memberikan kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang dia inginkan untuk kemudian ditinggikan derajat surganya di yaumul kiamah nanti. Naam, oleh karena itu syafaat bentuk yang kedua ini tidak dimiliki hanya Rasulullah, dimiliki oleh yang lainnya pula. Naam, kemudian syafaat yang lain, wa fi qaumin istahaqqu dukhulan nar fayashfa'u fihim fala yadkhuluna wa yashfa' fala yadkhulun wa yashfa' fi qaumin dakhalu fin nar bidhunub allati irtakabuha wal kaba'ir allati irtakabuha fayashfa' fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yashfa' fihim an-nabiyyun wal malaikatu was-salihun hadhihi syafa'atun wa syafa'atun ukhar yushariku fiha al-anbiya was-siddiqun was-salihun wal malaika. Demikian pula bentuk syafaat yang lain, yang ketiga, yaitu pada satu kaum yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Yarhamukallah. Yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah memberikan syafaat, mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Haknya hamba ini sesuai dengan keadilannya Allah, sesuai dengan amalannya hamba tersebut, dia hendaknya masuk ke dalam neraka. Tetapi dengan syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam atau yang lainnya selain dari beliau, maka kaum ini tidak jadi masuk ke dalam neraka, langsung kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, subhanallah, siapa yang tidak menginginkan syafaat yang seperti ini? Semua kita butuh. Naam, karena kita tidak dijamin untuk kemudian langsung masuk ke dalam surga, tidak dijamin untuk kemudian kita bebas dari api neraka, tetapi ada peluang untuk kita masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Naam, maka kita butuh dengan syafaat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaat saudara-saudara kita kaum muslimin dari kalangan syuhada as-salihun. Naam, dari kalangan as-siddiqun. Taib. Kemudian syafaat yang keempat adalah kepada kaum yang sudah masuk ke dalam neraka dengan dosa-dosanya yang dia lakukan, baik dari dosa besar dan dosa-dosa yang lainnya, syirik bid'ah. Kemudian fayashfa fihim Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan syafaat, lalu kemudian hamba tersebut dikeluarkan dari neraka tersebut lalu dipindahkan ke dalam surga. Naam, ini juga sesuatu yang sangat kita butuhkan. Naam, di mana seseorang telah mengalami siksaan neraka yang begitu dahsyat, tiba-tiba dia diberi syafaat, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dipindahkan ke dalam surga. Subhanallah. Naam, ini tentunya kenikmatan yang azimah yang tidak bisa kita mengukur bagaimana kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian juga kepada para muslimin syuhada siddiqin as-salihin. Naam, yang melalui mereka kemudian penduduk neraka tersebut mendapat syafaat dikeluarkan darinya. Naam, syafaat semua itu juga berserikat padanya para nabi, siddiqun, as-salihun dan para malaikat. Juga para malaikat. Naam, dapat memberikan syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada kufar, dengan segala jenis-jenis kufar tidak bisa mendapat syafaat sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan di dalam Al-Qur'an, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak akan bermanfaat syafaat orang memberi syafaat kepada orang-orang kafir. Tidak akan bermanfaat. Naam, sehingga orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat sama sekali, ditiadakan. Dan syafaat itu khusus pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan umat-umat sebelumnya dari umatnya para anbiya war rusul yang beriman kepada nabi dan rasul tersebut sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mereka berhak mendapatkan syafaat. Adapun orang-orang yang kufur kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut, maka ditiadakan sama sekali bentuk syafaat dan mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka waliyadzubillah. Adapun pelaku maksiat dari kaum muslimin masuk ke dalam neraka, masih ada peluang mendapatkan syafaat. Kalau seandainya mereka tidak mendapatkan syafaat, maka mereka tidak akan kekal di dalam api neraka, akan dikeluarkan tetapi dalam waktu yang lama sesuai dengan tingkatan dosanya. Wa hadithu syafa'ah mutawatiratun wa kathiratun jidda. Hadis syafa'at ini sangat banyak dan mutawatir, pasti kebenarannya. Diriwayatkan darinya dalam sahihain Bukhari Muslim. Naam, hadis yang banyak, diantaranya lah hadis Abi Sa'id Al-Mashhur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang masyhur annahu ya'ni yasfa' Rasul sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqalu aw mithqala dinarin min iman thumma mithqalu nisfi dinar min iman thumma mithqalu nawat thumma mithqalu dzarratin min iman thumma man yamtaliku minal iman adna mithqala dzarratin min iman. Naam, di dalam hadis yang masyhur dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dinar min iman. Keluarkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari api neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat satu dinar dari keimanan. Nah, uang dinar, uang logam, ya, sebesar itu kalau seseorang masih ada iman di dalam hatinya, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, selama iman itu masih ada sekalipun sebesar logam dinar, atau bahkan seperdua dinar dari keimanan, atau bahkan seberat biji atom pun dari iman, yakni yang kita tidak mampu melihatnya tetapi masih ada iman tersebut, dia tidak kafir. Juga orang yang seperti ini berpeluang untuk dikeluarkan dari neraka. Naam, bahkan Rasulullah menyatakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma may yamtaliku minal iman adna." Bahkan orang-orang yang memiliki iman yang paling rendah dari itu, yang paling rendah dari itu. Naam, sebesar biji atom pun keluarkan dari api neraka, yakni dia tidak akan kekal. Maka Allahu tabaraka wa taala yukhriju al muwahhidin minan nar. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para muwahhidin dari api neraka. Bima ma'ahum minal iman, dengan apa yang ada bersama mereka dari iman, walau kana adna min mithqali dzarrah, sekalipun lebih rendah beratnya, lebih ringan daripada biji atom. Kama sabata dzalika fil ahadits as-sahihah, sebagaimana yang telah sabit yang demikian itu dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, wa yunkiru hadhihi syafa'ah al-khawarij wal mu'tazila war rawafid wa ghairuhum min ahli dhalal wa hiya thabitatun bil kitab was sunnah. Dan diingkari syafaat ini oleh kaum khawarij, mu'tazila, rafidah, selainnya mereka dari orang-orang yang tersesat, dan syafaat ini telah tetap di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah dalam suratul Anbiya pada ayat ke-28, wala yashfa'una illa liman irtada, mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali setelah keridhaan dari Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa ada syafaat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah pada ayat 254. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Yaitu sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat. Yakni maksudnya terhadap orang-orang yang kafir, yang kekal di dalam neraka, tidak ada syafaat bagi mereka. Naam, tidak ada persahabatan, tidak ada. Sahabatnya tidak bisa memberi manfaat. Naam, di hari tersebut. Ayat ini juga menetapkan berarti adanya syafaat bagi kaum muslimin. Naam, ayatun katsirah, dan ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan adanya syafaat dan menunjukkan ditiadakannya syafaat dari orang-orang kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak akan memberikan manfaat kepada orang-orang kufar syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ini menunjukkan berarti ada syafaat yang memberi manfaat, yaitu syafaatnya orang-orang muslimin mukminin. Naam, ta'allaqa ahlul hawa bihadhil umumat, adapun ahlu ahwa, pemilik hawa nafsu, mereka bergantung dengan ayat-ayat yang seperti ini secara umum yang meniadakan bentuk syafaat. Padahal Allah meniadakannya pada orang-orang kufar. tidak meniadakan secara mutlak, secara umum, tapi khusus kepada orang-orang kufar, orang-orang berpenyakit hatinya yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan ini sebagai dalil bahwa syafaat itu tidak ada. Naam, ini menunjukkan ahlul ahwa wa tarakun nusus, dan mereka meninggalkan nas-nas yang mutawatir dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan sebagian nas-nas Al-Qur'an yang menunjukkan adanya syafaat, yang itu dapat dihasilkan syafaat itu kepada kaum mukminin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam suratul Anbiya pada ayat ke-28 tersebut, wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Mereka tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Kecuali orang-orang yang Allah ridhoi berarti dapat memberi syafaat, dapat mendapatkan syafaat. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Pada dan sementara mereka ini, orang-orang yang diridhoi oleh Allah ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula firman Allah dalam surah Saba pada ayat ke-23. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman udzina lahu atau illa liman adzina lahu. Tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang mendapatkan izin padanya. Nah, ini menunjukkan bahwa syafaat itu harus dengan izin Allah dan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin syafaat itu berlangsung tanpa keizin dari Allah dan keridhaannya. Berdasarkan nas Al-Qur'an, demikian pula sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal kuffar la yu'dhan bisyafa'a fihim wala yaqbaluha abadan hatta inna Ibrahim yashfa' fi abihi fala tuqbal syafa'atuhu. Ibrahim abul anbiya wa ma lahu min manzilatin 'azimah indallah khalilullah yashfa' fi abihi fala tuqbal syafa'atuhu. Naam, bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, abul anbiya, bapaknya para nabi, khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau berupaya untuk memberi syafaat kepada ayahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya, tidak mengizinkannya, karena ayahnya kafir, karena ayahnya kufar. Ini menunjukkan lebih-lebih kepada selain Nabi Ibrahim alaihi salam. Naam. Walin nabiy syafa'atun khassatun faqat fi Abi Talib yashfa' fihi wa huwa fi a'maqin nar fayakhruju ila dahdah min nar. Naam. Dan nabi khusus diberikan oleh Allah syafaat, yaitu pada pamannya Abu Talib, ketika dia berada di leher neraka, yakni dia telah berada di dalam neraka, lalu Allah mengeluarkannya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, dikeluarkan di dahdah min nar, yakni di tidak di bagian siksaan yang paling dahsyatnya neraka. Naam, tetapi di bagian siksaan neraka yang ringan, yaitu ibaratnya seperti dipakaikan sendal, kedua sendal dari api neraka tersebut, lalu meleleh kedua ubun-ubunnya. Na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Naam, sehingga dalil ini adalah kekhususan pada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita mengatakan ini umum, berarti boleh juga syafaat itu kepada orang-orang kufar. Naam, tidak boleh kita menyatakan demikian, akan tetapi ini syafaat yang khusus. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Naam, waktu salatul isya sudah lewat. Naam, kita cukupkan insyaallah, atau sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari antum sekalian, maka sebelum kita mengakhiri majelis ini, falyatafaddal, saya persilahkan. Barakallahu fikum. Naam. Tafaddal. Naam. ahsantum barakallahu fik. Kiat-kiat mendapatkan syafaat. Naam. Tentunya yang pertama dan hal yang utama adalah orang yang mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat. Yang paling mewujudkan tauhid kepada Allah, memurnikan tauhid, menjauhi lawannya kesyirikan, dan yang paling mewujudkan tauhid mutaba'ah, mentauhidkan Rasulullah di dalam ikutan dan menjauhi lawannya dari bid'ah-bid'ah. Ini yang paling utama berhak untuk mendapatkan syafaat. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang berjihad dengan amalan-amalan jihad, berjihad di medan perang. Ini yang utama, langsung di medan perang, karena ini ada janji khusus dalam nusus. Bahkan mereka diberi syafaat untuk kemudian syafaat itu diberikan juga kepada yang lainnya, kepada 70 keluarganya, khusus para syuhada. Naam. Demikian pula keutamaan yang lainnya, orang-orang yang membaca misalnya awal surah Al-Kahfi juga peluang untuk mendapatkan syafaat. Naam. Demikian pula membaca surah Tabarak juga peluang untuk mendapatkan syafaat. Naam. Kesimpulannya secara umum adalah amalan-amalan soleh. Naam. Dan secara khusus amalan-amalan yang kita sebutkan, karena datangnya nas-nas yang menunjukkan akan hal tersebut, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, faddal. Baik. Sebelum kan, sekarang ini maksudnya kan kejadian ini sebelum dimasukkan dalam neraka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Berselisih ulama tentang adanya penduduk neraka surga saat ini. Nah, atau semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, semenjak di dunia ini, apakah penduduk surga sudah ada dan juga penduduk neraka? Berselisih para ulama dengan perselisihan yang kencang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka pertanyaan antum tidak memberikan manfaat di balik perkara ini. Apakah ada atau tidak ada, sama saja. Naam. Ada atau tidak ada penduduk neraka saat ini, sama saja. Kita tetap beriman dengan syafaat tersebut. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Orang yang memiliki keimanan sekecil apapun itu, nah, tetap akan dimasukkan surga. Ya, saya tanya di sini, apakah keimanan yang dimaksud keimanan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan kecil maupun besar? Apakah yang dimaksud? Lah, tentunya yang dimaksud yang tidak tercampur dengan kesyirikan akbar, dengan syirik besar. Kalau syirik besar, khalas, dia keluar dari Islam. Kalau dia meninggal dan tidak bertobat, maka dia bukan muslim, tidak ada imannya, tidak lagi ada iman, karena syirik besar itu menghapuskan iman, tidak mungkin bersamanya. Adapun syirik kecil tidak menghapuskan iman, tetapi bahayanya syirik kecil sebagaimana yang telah kita jelaskan, dia meniadakan dari orang tersebut syafaat di yaumul qiyamah, dari di apa namanya, di peletakan amalan dosanya di atas mizan. Nah, dia harus, dia tidak akan mendapatkan syafaat dalam arti syafaat di mana amalannya itu tidak perlu ditimbang atau langsung dihapus oleh Allah. Nah, orang berbuat syirik kecil tidak akan dapat syafaat ini. Mesti amalan dosanya mesti akan ditimbang. Ini maksudnya, mesti ditimbang. Nah, ini menunjukkan dahsyatnya syirik kecil ini. Lebih besar daripada kabair, daripada dosa besar. Kalau dosa besar, apapun bentuknya, dosa besar bukan syirik kecil, itu memungkinkan dia dapat syafaat, dihapus dan tidak diletakkan di atas timbangan, tidak diletakkan di atas mizan, sehingga dia masuk ke dalam surga dari pelaku-pelaku dosa besar. Tapi ingat bahwa jangan kita berharap untuk kemudian bermuda-muda dalam melakukan dosa ini, dosa besar ataupun israr ala shaghair, terus menerus di dalam dosa kemudian berharapkan dengan syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan mengetahui hati-hati setiap hamba. Siapa yang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut dan siapa yang tidak berhak. Tentunya secara adil bahwa Allah akan memberikan pada orang-orang yang berhak mendapat syafaat itu, yang memang pada hatinya ada kejujuran. Naam, ada tekad. Sekalipun dia terus berlarut dalam dosa besar, tapi bukan apa namanya, kesengajaan atau meremehkan sehingga dia bermuda-muda kemudian berharapkan bahwa di sana ada syafaat. Di sana ada syafaat. Ini sangat mengkhawatirkan. Orang yang seperti ini tidak akan dapat, tidak mendapatkan syafaat, karena dia hatinya tidak bersungguh-sungguh. Berbeda dengan pelaku maksiat yang memang hatinya menjerit, menangis, tapi dia terus larut dalam maksiat, tapi Allah melongo bahwa hatinya ini ada bentuk kejujuran. Naam, sehingga dia ini berhak untuk mendapatkan syafaat. Jadi jangan kita terlalu berharap besar ya, dalam posisi kita bermuda-muda dan sengaja untuk melakukan kabair tersebut, dosa besar tersebut, kemudian kita mengatakan ada syafaat di yaumul kiamah khusus kepada umatul Islam. Naam, nas'alullah salamul afiyah. Baik, kita akhiri dengan faro majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.